tamu. Tiga orang sahabat ataupun sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat berminat, amat gairah untuk mendekatkan diri mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertanya kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan beliau ketika beliau bersendirian di rumah. Apabila telah diberitahu, dikhabarkan tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat itu berasa kurang ataupun sedikit sahaja amalannya. Mereka merasakan mereka boleh mengamalkan lebih banyak, dan mereka mempunyai takwil sendiri bahawa itu mungkin Rasulullah SAW, seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau untuk selain daripada mereka, boleh mereka, bahkan sepatutnya mereka melakukan lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi niat mereka adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Lalu antara mereka ada yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang tidak mau makan daging, ada yang tidak mau tidur, dan ada pula yang tidak ingin berkahwin. Kerana apa? Untuk melapangkan masa untuk memberikan tumpuan sepenuhnya kepada ibadat. Tumpuan sepenuhnya kepada ibadat. Lalu berita ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberi nasihat bahawa perkara tersebut bukan daripada sunnah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menerangkan sunnah Nabi SAW apa dia, iaitu Nabi SAW makan dan minum, dan Nabi SAW tidur dan solat, Nabi SAW puasa dan tidak puasa. Jadi itu adalah sunnah Nabi SAW. Siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi SAW, tidak suka dengan sunnah Nabi SAW, nak cari sunnah lain, iaitu bukan sunnah, sunnah secara bahasa saja, maka dia bukan daripada golongan kami. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah tentang orang yang berkata dia tidak akan berkahwin, tidak ingin berkahwin. Jadi kita faham bahawa perkara tersebut dilarang dalam Islam, iaitu berkahwin tu adalah perkara yang digalak dalam Islam. Seorang yang tidak mahu berkahwin untuk mendekatkan diri pada Allah bukan ajaran Islam. Jadi untuk dekatkan diri kita pada Allah SWT adalah dengan apa? Dengan berkahwin, dengan niat untuk mengikut Rasulullah SAW, dan kedua untuk mendapatkan faedah-faedah dan hikmat-hikmatnya, sama ada yang kita tahu ataupun yang kita tidak mengetahuinya. Jadi hikmah-hikmah kahwin kan telah sebutkan pada awal-awal minggu lepas tu, untuk memperbanyakkan zuriat dan sebagainya. Lagi banyak kita tahu dengan niat demikian, lagi banyaklah kita dapat pahala. Jadi sebab tu ilmu tu membezakan antara ibadat seseorang tu dengan ibadat seseorang lain. Kedua-duanya mungkin melakukan ibadat yang sama, tetapi yang satu dapat pahala lebih daripada yang lain. Kenapa? Kerana ilmunya, kerana niatnya. Bila dia dah ada ilmu, dia akan niat untuk ilmu tersebut untuk mendapatkan pahalanya. Baik. Dan kita telah terangkan juga bahawa secara seluruhnya asal hukum nikah adalah harus. Asalnya adalah harus. Maknanya boleh buat ataupun boleh ditinggalkan. Tapi di dalam Islam ia adalah digalakkan. Dalam Islam ia digalakkan, bahkan amat-amat digalakkan. Jadi siapa yang lakukan dapat pahala dengan niat tertentu. Kerana apa? Nikah ni dari sudut asalnya ia ada dengan fitrah, ada kena-mengena dengan fitrah. Ya, ini fitrah dan naluri manusia. Dia seperti makan dengan minum. Kita tak payah nak suruh seseorang itu untuk makan ataupun untuk minum ataupun untuk tidur ataupun untuk berkata-kata. Kerana secara nalurinya kalau dia manusia, dia akan lakukan perkara demikian. Begitu juga berkahwin dan mendapat anak dan seterusnya. Secara naluri, secara fitrah yang Allah SWT telah ciptakan ke dalam manusia ni, bahawa ia secara naluri akan mempunyai tarikan kepada jantina yang berlawanan, dan mereka akan berkahwin dan mereka akan mendapat anak dan akan mempunyai sifat-sifat ini secara natural di mana-mana sekalipun sehingga hari kiamat. Sebab itu ulama mengatakan kalau tidak ada dalil, satu dalil pun daripada Quran ataupun daripada hadis tentang nikah ini, manusia tetap akan nikah. Tetap akan nikah. Betul ya? Yang Islam ataupun yang bukan, Islam tetap akan nikah dan beranak pinak. Tetapi dalam maksud Islam, maksud syariah ni maknanya dia ataupun tujuan syariat dari segi hukumnya, ia termasuk, yang ini nikah kahwin ni termasuk di dalam fardu kifayah. Termasuk dalam fardu kifayah. Kata Imam Syafi'i termasuk dalam fardu kifayah. Sebab itu tak payah nak berat-beratkan dia. Kerana bila kata fardu kifayah maknanya mesti ada yang melakukannya. Mesti ada yang melakukannya. Kalau tak ada yang melakukannya, semua sekali berdosa. Contohnya satu kampung, semua sepakat tak nak berkahwin. Satu dunia tak nak berkahwin. Hukumnya semua berdosa. Walaupun asal hukumnya mubah ataupun paling banyak apa tadi kita cakap, sunat lah. Sunat muakkad tak buat tak berdosa kan? Tak buat tak berdosa. Asalkan bukan sebagai tak buat tu kerana kurbah, kerana apa? Kerana takarrub pada Allah SWT. Dia saja macam tak nak kahwin. Kalau semua bersepakat tak nak kahwin, maka semua berdosa. Kenapa? Kerana maksud syariat, maksud diciptakan apa ni langit dan bumi ni adalah untuk berterusan, untuk ada khalifah di muka bumi dan sebagainya, supaya ada orang yang sembah Allah SWT kan, untuk mendapat nikmat daripada Allah SWT, memakmurkan dan sebagainya bumi ini. Jadi mesti ada perkara demikian, mesti ada nikah kahwin. Jadi tak payah kita, ini dari sudut matlamat tinggi lah, matlamat tinggi. Jadi setiap manusia tu ada fitrahnya, akan ada demikian. Cuma walaupun demikian, manusia ada berakal, ada fitrah dan sebagainya, ada manusia yang rusak akal dia dan fitrahnya tidak sejahtera dan rusak kerana sebab-sebab tertentulah, sama ada keadaannya ataupun syaitan yang menyesatkannya, hingga kan menyebabkan dia mempunyai satu teori lain terhadap nikah kahwin, mempunyai teori lain tentang makan dan minum dan sebagainya. Ada kan? Ada orang memakan yang pelik-pelik, ataupun tak nak makan, ataupun tak nak minum. Ada yang tak nak tidur dan sebagainya. Ada yang tak nak pakai baju dan seterusnya. Jadi memang ada macam tu. Jadi kita dalam syariat Islam, kita ada namanya, ulama mengatakan dia sebagai satu hukum yang tidak nampak, tetapi hukumnya dari sudut maksud syariat. Saya nak terangkan ni dari sudut tinggi lagi lah. Maknanya kalau hukum, kita cakap hukum daripada dalil Quran dan sebagainya, mungkin tak nampak dari sifat fardu kifayahnya. Tak ada kan dalam Quran dalil bahawa ia fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya diperintahkan untuk seseorang tu wajib secara jama'i. Kalau tak ada orang buat, maka dia berdosa semuanya. Tak ada dalil macam itu. Tapi bagaimana kita dapat dalil ni? Dari melihat hikmah keseluruhan. Jadi melihat hikmah kebijaksanaan keseluruhannya syariat. Syariat mesti datang dengan perkara ini. Allah alam. Baik. Setelah kita faham nikah kahwin ni, kita hadis berikutnya menerangkan tentang apa? Tentang seseorang yang bernama Uthman bin Maz'un radhiyallahu an, yang meminta Nabi SAW agar dibenarkan untuk tidak berkahwin, untuk tidak berkahwin, hidup sebagai rahib, beribadah saja, tidak berkahwin, mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan tidak berkahwin. Nabi SAW tidak membenarkannya. Jadi kata sahabat tu yang meriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahawa kalau Uthman bin Maz'un tu dibenarkan untuk melakukan demikian, kami tentu dah melakukan lebih lagi. Maknanya kami sampaikan, kembirikan diri kita sendiri. Apa hukum mengembirikan diri sendiri? menjimbing macam potong tu lah, apa ni alat yang apa ni alat kemaluan tu kan, yang mengeluarkan apa ni air, apa ni benih tu, kembiri namanya kan. Apa hukumnya kepada manusia? Ha? Hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Terpaksa lain lah. Terpaksa selalu lain lah. Terpaksa semua boleh. Macam guna apa? Ha? Seperti guna negeri China. Ha? Oh, itu terpaksa lah. Itu raja yang buat lah. Tak, kena, kalau boleh larikan diri, selamatkan diri lah. Cuma kalau untuk perubatan satu hal lah. Tak ada, saja-saja je. Tak boleh eh. Saja-saja je tak boleh. Tapi binatang macam mana pula? Binatang kita kembirikan. Kalau yang biasa dibuat kambing kan, kambing biri-biri dia kembirikan, jadi lagi gemuk, lagi banyak apa ni dagingnya. Apa hukumnya? Ha? Zalim. Zalim. Ha? Tidak dapat. Dia tak semua dia anu. Dia anu sebahagian saja. Yang apa ni dia tak anu semualah. Tak ada, kalau dia dah buat, dia tahu dia dapat membiak juga. Bahkan diorang buat gitu lagi banyak diorang dapat lah. Yang apa ni, yang pasal kalau binatang tu yang beranak tu cuma berapa je dia pilih je. Yang dipilih tak semuanya dia apa ni dia suruh beranak. Jadi yang apa ni, yang sebahagian tu, yang jantan biasanya, dia apa ni, dikembirikan aja. Bahkan sekarang kita tengok ni banyak yang kembiri. Dan ada banyak sebab lah, antara sebab tu ada sebab kesihatan dan sebagainya. Boleh ataupun tak boleh. Kalau kita lihat apa ulama cakap lah eh? Kita tak tahu kan, kita tanya ulama, apa soalan-soalan ni semua keluar. Jadi kata ulama, ada yang membolehkan secara mutlak, maknanya yang kecil ataupun yang dah besar. Sebab yang kecil maknanya yang belum lagi lah, belum balik lah kata orang untuk binatang tu kan. Jadi tak ada apa-apa daruratnya. Kalau yang dah besar, ada yang kata tak boleh. Tapi sebenarnya asalnya hukum dia untuk benda ni boleh. Kenapa? Binatang ni diciptakan oleh Allah SWT untuk siapa? Untuk manusia. Ayam, kambing dan sebagainya ciptakan untuk manusia. So tak zalim eh, kita sembelih dia lagi zalim. Kita makan dia lagi. Jadi kalau kita lakukan demikian untuk nikmat kita dan tidak menganiaya dia, maknanya dia masih kita boleh makan lagi, ada keturunannya dan sebagainya. Kata ulama tak ada masalah. Itu yang benar insya-Allah. Kucing. Tak, kucing. Mereka ada beza bagus, saya teringat. Mereka bezakan antara binatang yang dagingnya boleh dimakan dengan binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Yang tadi semuanya untuk binatang yang dagingnya boleh dimakan. Kerana ada sebab untuk gembirikan. Kalau yang tidak boleh dimakan, apa sebabnya? Tak ada kan? Tak ada sebab kan? Melainkan takut dia buat pasal lah, yang macam kucing dan sebagainya. Kalau dia dah sampai macam gitu, keburukan dia sampai macam gitu, boleh atau tak boleh? Boleh. Boleh. Asal dia apa? Semuanya untuk kita. Kita yang khalifah kat sini. Kalau tipas, kalau semut, kalau tikus dan sebagainya, boleh bunuh kan? Boleh bunuh. Binatang buas, singa, harimau, gajah, boleh bunuh tak? Boleh. Kalau ada sebab, kalau dia membahayakan kita. Sama juga dengan binatang tadi. Jika tidak ada jalan lain lah. Jika tidak ada jalan lain. Baik. Kita terus dah. Ni kembiri ni sekarang rapis ni sekarang. Dalam hardcore rapis ni. Di Amerika. Itu kembiri kan juga. Kerana sakit. Bukan kerana masalahnya. Dia tak boleh kontrol dia punya diri sendiri. Jadi undang-undang suruh Ini untuk binatang eh? Manusia. Oh. rover. Rapist lah, rapist yang hardcore. Apa jawapan kita? Tu undang-undang manusia lah, tak selesai lah macam gitu. Tak boleh. Tak selesaikan masalah lah, tak selesaikan masalah. Psikologi. Dia mukallaf ke tidak? Maksud saya dia mukallaf tak gila kan? Tak gila dia mukallaf lah. Jadi bila dia buat dia berfikir kan? Dia tahu apa yang dia buat. Jadi dia macam mukallaf lain lah. Dia tak tahu Ustaz. Dia penyakit psikologi dia tu. Dia tak boleh tahan diri dia kan. Dan bila dia buat itu, dia tak sadar yang dia buat itu. Okey. Jadi bila dia dah sampai masanya dia dah tak boleh fikir lagi lah. Ya, jadi doktor tadi tak ada rawatan untuk dia. Dan mereka sendiri kan untuk reducekan dia punya psychological. Jadi kita tak pernah dengar lah saya cakap terus lah, tak pernah dengar lah macam tu lah. Cuma kalau dari segi hukum kita tahu dia sama ada dia mengkalah atau tak mengkalah, maknanya dia gila ataupun tidak lah. Kalau gila hukum lain, dia tak kena dengan khitab syarak tu semuanya, tentang hukum-hukum hudud semuanya, dia tak kena pada dia. Kenapa? Sebab orang apabila dah tak mengkalah, gila, siapa yang jaga dia? Wali dia yang jaga dia lah, waris dia yang jaga dia. Kalau dia terlepas, yang kena warisnya. Kalau dia bakar rumah, kalau dia macam gila lah kira kan, ataupun tak kurang siuman, ataupun ada waktu-waktu kurang siuman, bukan sepenuhnya, maka orang yang bertanggungjawab tu lah yang ditanggungjawabkan. Jadi tak ada khawatir. Kalau tak ada orang nak, mana kerajaan yang jaga dia? Jangan masukkan tempat yang apa ni, tempat orang-orang cacat akal lah kan. Itu cara dia, bukannya yang lain. Kalau dia sihat dan bila datang aja apa ni, tiba-tiba dia datang dia punya psikologi, masalah psikologi dia sama dengan manusia lain. Sama dengan manusia lain. Cuma mungkin dia lebih sikit. Sebagaimana kita tak maafkan manusia lain kan, kerana dia boleh berfikir, begitu juga orang inilah. Kita tak apa ni, maksud kita tak maafkan. Maknanya dia kalau buat dia akan kena hukum. Jadi mungkin silapnya adalah apabila mereka benarkan orang ini dan lepaskan, sebab tu jadi hardcore. Mana boleh jadi hardcore kalau tak kena tangkap banyak kali kan? Jadi kita tak payah nak tunggu banyak kali, sekali sudah. Sekali aja dah dihukumkan. Jadi hukum rogol, hukumnya bunuh. Dia termasuk untuk yang rogol lah, mangsa rogol. Dia dipaksa kan? Dia tak berusaha lah. Dia tak berusaha, dia bangsa. Tak ada hukum. Kenapa pula Kenapa soalan macam itu? Sebab macam orang yang kena curi barang dia, yang kena hukum orang yang curi barang, orang yang dicuri, dia sengaja ke kasih orang curi barang dia? Dia pun sepatutnya dihukum. Tak ada lah. Diorang bunuh itu bukan hukum Islam, hukum jahiliah. Kejam dah kena jadi mangsa, lepas tu diorang hukum dia sekali. Tak ada. Yang kena sepatutnya adalah yang rela. Ini terpaksa, hukum terpaksa. Jadi cuma yang kita dengar tu adalah masalah ni, bagaimana wanita yang kena rogol misalnya nak buktikan bahawa dia kena rogol. Itu masalah lain. Sebenarnya dalam Islam ada dia punya undang-undang dia. Bukan begitu saja. Walaupun tak ada empat saksi, Boleh sabit kesalahan pun bukan zina. Kerana sebab itu yang jadi hakim qadi dalam Islam Bukan sebarang orang. Tak ada bukti pun, yang nampak pun dia boleh cari, boleh dapatkan bukti dengan cara-cara dia, dengan penyiasatannya dan sebagainya. Ada cara-cara dia, bukan mudah-mudah macam gitu aja. Dia carikan alibi dia dan sebagainya dan seterusnya, dia akan dapatkan hukumnya. ya. Kerana kalau qarinahnya jelas, dekat mana dia ada, orang ni macam mana dan sebagainya, orang tengok dan seterusnya, boleh sabitkan kesalahan. Boleh sabitkan kesalahan. Dan kalau tak pun, yang lelaki tu mesti akan kena. Sebab apa cerita dia dengan orang yang bukan mahramnya kan? Apa hal dia buat tu? Dia tu kena je, jangan takutlah. Cuma perempuan ni je macam nak selamatkan diri dia. Jadi dia sebab dia ada ataupun ada keadaan-keadaannya. Baik. Kemudian setelah kita apa ni dengar daripada syarak tentang galakan kepada perkahwinan, maka seseorang itu apabila hendak berkahwin, dia kena tahu siapa yang boleh ataupun syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi ia pergi arahan tadi pergi kepada siapa? Laki-laki kan? Laki-laki. Jadi seorang laki-laki nak kahwin, dia kena tahu siapa yang dia boleh kahwin dahulu dan siapa yang dia tak boleh berkahwin. Jadi mana satu kita mulakan? Kita list down wanita-wanita yang kita boleh kahwin ke kita list down wanita-wanita yang tak boleh kahwin? Kenapa? Kita list down wanita-wanita yang dilarang kita kahwin, bukan wanita yang dibenarkan berkahwin. Kerana ialah itu satulah, kerana wanita-wanita yang dibenarkan kita kahwin lebih banyak daripada wanita yang dilarang kita berkahwin dengannya. Takkan nak list down. Jadi macam makanan dan minuman, asalnya boleh kan? Asalnya kita boleh makan apa saja, boleh minum apa saja. Jadi kita tak sebutkan, Allah tak sebutkan makanan-makanan yang boleh kita makan, minuman yang kita boleh minum. Tapi yang disebutkan adalah yang dilarang. Sama juga dengan perkahwinan. Jadi sebutkan yang dilarang kerana yang lain semuanya halal. Yang lain semuanya halal. Kalau tidak ada dalil langsung, maknanya semua boleh kahwin. Tak ada dalil langsung, maknanya semua wanita kita boleh kahwin lah. Sebab itu asal hukumnya. Ini bukan ibadat kan? Kita dah cakap kalau ibadat asalnya semua tak boleh. Tapi kalau muamalat ataupun perkara-perkara yang biasa ni, adat ni, asalnya semuanya boleh. Baik. Jadi wanita-wanita yang dilarang kita nikahi, muka surat 748. Jadi ada dua macam wanita-wanita yang dilarang kita bernikah dengannya. Satu, kita dilarang bernikah dengan wanita-wanita ini untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Yang lagi satu jenis wanita yang dilarang, larangan ni hanya berbentuk sementara. Jadi larangan tak boleh kahwin ni ada dua. Wanita-wanita yang tak boleh dikahwin ni ada dua macam. Satu yang tak boleh kahwin selama-lamanya, lagi satu yang tak boleh berkahwin dengan mereka untuk sementara waktu sahaja. Baik. Mereka-mereka yang dilarang kita berkahwin selama-lamanya ada tujuh. Ada yang kerana mereka tu berhubungan nasab dengan kita. Wanita-wanita ni yang kita tak boleh kahwin selama-lamanya ni kerana apa? Kerana hubungan nasab, hubungan keturunan. Dan mereka ni ada tujuh jenis wanita. Sebut dalam kitab tu, pertama sekali ibu kita, ibu laki-laki ni dan ibunya, maknanya seterusnya ke atas, maknanya neneknya dan seterusnya, semua tak boleh kita kahwin. Kerana apa? Kerana berhubungan nasab. Yang kedua, anak wanita dan seterusnya ke jalur bawah. Anak wanita siapa? Anak wanita kita lah. Kalau kita ada anak perempuan, anak perempuan kita, anak perempuan kepada anak perempuan kita dan seterusnya, tak boleh kita berkahwin untuk selama-lamanya. Atas, bawah. Kemudian tepi pula, saudara wanita kita, banyak adik perempuan ataupun kakak, tak kira mereka seayah ke seibu ke ataupun seayah seibu ataupun adik-beradik perempuan seayah saja ataupun adik perempuan seibu saja. Eh? Okey, bagaimana boleh datang adik-beradik perempuan ni yang seayah saja? Sama ayah. Bila jadi macam tu? Apabila bapa kahwin? Kahwin dua. Sama ada dikumpulkan sekaligus ataupun berpisah-pisah lah. Kumpulkan sekaligus sebenarnya bapa kahwin, kahwin dua. Jadi dapat anak daripada maknya sendiri misalnya, yang kahwin dengan bapa dia, ataupun dia ada anak lain daripada isteri lagi satu. Jadi ini namanya adik-beradik tiri kan? Adik tiri, kakak tiri. Tak boleh kita berkahwin dengan kakak tiri. Betul? Baik. Yang seibu pula macam mana? Adik-beradik seibu saja. Adik-beradik seibu saja. Betul lah. Jadi ibu kita ni mula kahwin dengan bapa kita, lepas tu sama ada mati, cerai mati ataupun cerai hidup, ibu kita kahwin dengan lelaki-lelaki lain, dapat anak lain. Jadi anak ni sama ibu tapi lain, lain bapa. Okey, semua yang jenis macam gitu semuanya mahram kita, tak boleh kita berkahwin dengan mereka. Yang keempat, anak wanita isteri, yang ni anak perempuan isteri kita, anak isteri kita, bukan anak kita lah, anak isteri kita, maknanya bukan benih kita, maknanya isteri ni telah berkahwin dengan laki-laki lain, dapat anak, kemudian cerai, cerai mati ke cerai hidup, kemudian kahwin dengan kita. Okey, anak tu bukan anak kita kan, tetapi dia adalah anak isteri kita, anak isteri kita. Yang ini juga kita haram berkahwin dengannya untuk selama-lamanya, anak tiri. Tapi ada syarat eh? Kita telah bersetubuh dengan isteri tu, anak dia terus tak boleh. Nanti kita akan bincangkan lagi eh? Anak wanita, anak perempuan isteri kita, maknanya anak tiri kita ni, bila haram untuk kita? Apabila belum setubuh lagi. Kalau kita cuma kahwin, lepas tu cerai, tengok anak dia lagi, lagi berkenan eh? Okey. Dan belum satu lagi, dia ceraikan, dia kahwin dengan anak dia, boleh ke tidak? Boleh. Boleh, hukumnya boleh. Sebab dalam ni ada ayat Al-Quran. Dah bersatu je, haram selama-lamanya. Okey, kelima, anak wanita, anak perempuan saudara, maknanya kita pakcik dia. Anak wanita saudara siapa? Anak saudara kita lah, anak saudara kita perempuan. Jadi abang adik, anak abang ke anak kakak ke eh? Tak boleh. Anak saudara. Bibi dari garis ayah. Bibi ni adalah makcik, makcik sebelah ayah. Siapa ni? Ya, ini adik perempuan ataupun kakak kepada ayah kita. Adik perempuan ataupun kakak kepada ayah kita. Yang ketujuh, adik perempuan ataupun kakak kepada ibu kita. Okey. Ini tujuh golongan ni diharamkan kita bernikah dengan mereka untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Kerana bersambung dengan cara keturunan, cara nasab. Dalilnya dalam Al-Quran eh, dalil dalam Quran, dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatun nisaikum allati وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Jadi dalam ayat ni Hurimat alaikum ummahatukum. Ummahatukum, siapa hafal ayat dia dapatlah. Ummahatukum maknanya mak kita dan mak-mak semuanya, nenek. Wa akhawat wa bana, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak-anak perempuan kamu. Anak perempuan kita dan anak-anak perempuan, anak perempuan kita. Wa akhawatukum, saudara mara perempuan. Tak kira kan, Allah tak sebutkan yang sebelah lelaki, sebelah bapa, apa ni, sama bapak ke sama mak, semua sama. Wa ummahatu nisaikum. Wa ammatukum wa khalatukum. Ammat adalah saudara perempuan kepada bapak. Khalatukum, saudara perempuan kepada ibu. Okey dah. Makcik, ha, ni semua makcik. Tapi kita tak boleh cakap makcik lah. Sebab dalam ini makcik betul. Ha, ni baru makcik betul. Sebab dalam bahasa Melayu kita tak ada berbezakan antara makcik betul dengan makcik bukan betul eh. Ha. Ha, jadi makcik dalam bahasa Arab adalah adik beradik kepada bapa ataupun mak. Okey. Wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Dan anak-anak perempuan kepada abang, yakni sebelah laki-laki, ataupun anak perempuan kepada saudara perempuan. Jadi anak saudara kita lah. Tadi makcik, sekarang anak saudara perempuan. Wa ummahatu kumul lati ardhanakum. Ah, yang itu tentang apa ni, wanita-wanita, ibu-ibu susuan kita. Ummahatu kumul lati ardhanakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan juga saudara-saudara susuan kamu. Tak boleh kahwin. Wa ummahatu nisaikum allati wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu kepada isteri kamu. Ibu-ibu pada isteri kita pun tak boleh berkahwin dengan mereka. Ummahatu nisaikum dan raba'ikum allati fi hujurikum. Raba'ikum, raba'ib adalah anak-anak tiri kita. Anak tiri kita, anak isteri kita, bukan anak kita. Anak isteri kita yang tinggal dengan kita. Allati dakhaltum bihinna, yang kita telah bersetubuh dengannya. Kumulati dakhaltum bihinna. Naam. Min nisaikumulati dakhaltum bihinna. Baik. Betul, sama makna dia. Jadi anak-anak tiri kita yang tinggal sama-sama dengan kita, yang kita telah bersetubuh dengan mak dia. Okey. Lagi fa ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, kalau belum setubuh tak ada apa-apa. Itu yang tadi. Akhir sekali, wa halaik wa alaikum abnaikum alladhi wa halailu abnaikum alladhiha min aslabikum. Halai wa halailu abnaikum adalah isteri-isteri kepada anak laki-laki kamu. Anak menantu. Anak menantu. Tak boleh kita kahwin dengan anak menantu kita. Wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan kamu, dan kita mengumpulkan dua adik-beradik. Dua adik-beradik. Maknanya kakak dengan adiknya kahwin sekaligus tak boleh. Nak kahwin satu-satu boleh, sekaligus tak boleh. Baik, itu dikumpulkan semuanya sekali. Semuanya sekali. Yang di dalam kitab ni, dia dah bagi-bagikan yang mana yang kerana nasab, yang mana bukan kerana nasab. Okay, tadi telah sebutkan tujuh kan. Okay, tujuh. Lepas tu ada yang diharam kita kahwin dengan mereka kerana hubungan musaharah, perbesanan, kerana sebab perkahwinan. Dan ini pun selama-lamanya, iaitu ibu isteri, ibu isteri dan nenek isteri kita lah. Semua sekali kat atas. Ibu isteri kita, nenek isteri dan seterusnya. Yang kedua, anak-anak, anak-anak isteri kita, anak-anak perempuan isteri kita. Jadi anak perempuan isteri kita pun kita tak boleh kahwin dengan mereka jika isteri sudah disetubuhi. Yang ketiga, isteri-isteri bapa, kakek dan seterusnya ke jalur atas. isteri-isteri bapak siapa? Kalau bapak ada lebih daripada satu isteri, salah satu isteri dia mak kita lah kan? Betul? Ha. Yang lain-lain isteri tu boleh kita kahwin tak? Tak boleh, selama-lamanya tak boleh. Selama-lamanya tak boleh. Dia macam mak kita juga, tapi bukan mak kita. Kan dia bukan mak kita. Okay, itu haram. Datuk punya pun tak boleh juga ah. Okay. Yang keempat, isteri-isteri anak laki-laki. Jadi yang tadi dah sebutkan eh, anak laki kita punya isteri, ini menantu kita, dan terusnya ke bawah, anak perempuan mereka semua tak boleh. Okay. Itu semua yang tak boleh selama-lamanya. Adapun wanita-wanita yang dilarang kita nikahi hingga waktu tertentu. Jadi ada wanita tu kita tak boleh kahwin dengan mereka sementara waktu saja, iaitu seperti saudara wanita isteri. Kan? Isteri ada kakak. Okey. Yang kita tak boleh kahwin dia sekarang ni lah. Sebab apa? Tak boleh kumpulkan dua-dua kan. Kalau isteri kita dah meninggal dunia ataupun telah dicerai kan, boleh tak kita kahwin dengan kakak dia? Boleh. Jadi maknanya haram cuma untuk sementara waktu saja. Begitu juga bibinya dari garis ayah dan ibu, yakni makciknya dari ayah dan ibu. Bibi siapa ni? Bibi isteri kita lah, makcik isteri kita. Kita tak boleh kahwin dengan isteri kita dengan makcik dia. Tak boleh kahwin dengan isteri kita dengan anak saudara dia kan? Serentak. Tapi bila kita boleh kahwin? Bila isteri kita dah tak ada, boleh kita kahwin dengan makcik dia boleh, kita boleh kahwin dengan anak saudara pun pun boleh. Dan yang isteri kelima, isteri kelima laki-laki merdeka yang sudah memiliki empat isteri, itu kita tak boleh kahwin. Isteri kelima laki-laki merdeka yang sudah memiliki empat isteri, dia tak boleh kahwin lagi satu, haram lah. Jadi siapa dah ada empat, dia dah tak boleh kahwin lagi, semua perempuan tu, semua tak kira siapa pun, haram dia berkahwin. Tapi sementara waktu sajalah, dia kena ceraikan satu dulu baru dia boleh, dia boleh kahwin lagi satu. Okey. Wanita penzina yang sudah bertaubat. Wanita penzina yang sudah bertaubat, itu pun tak boleh kita berkahwin dengannya. Wanita yang belum bertaubat lah patutnya. Yang belum bertaubat. Kalau dah taubat kita boleh kahwin dengan dia. Jadi penzina yang belum bertaubat kita tak boleh kahwin dengan dia. Tapi sementara waktu dia dah bertaubat kita boleh kahwin dengannya. Wanita yang sudah ditalak 3 hingga dia menikah dengan laki-laki lain, ini pun sama juga, kita tak boleh kahwin dengan wanita yang telah ditalak 3. Kalau isteri kita yang kita telah ceraikan dia talak 3, tak boleh kahwin dengan dia kan? Tak boleh. Selepas dia kita boleh, melainkan selepas dia kahwin dengan orang lain, diceraikan baru boleh. Jadi itu pun sementara waktu juga. Dan wanita ihram, yang dalam ihram buat haji ataupun umrah sampai dia selesai ihramnya. Lagi satu jenis wanita yang kita tak boleh kahwin sementara waktu adalah wanita yang dalam iddah. Wanita yang dalam iddah, wanita yang dalam iddah siapa dia? Wanita yang telah diceraikan, sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Cerai hidup maknanya suaminya telah ceraikan dia. Talak satu, ada iddah kan? 3 kali haid, betul tak? Dalam masa 3 kali haid tu, tak boleh kahwin dengan dia. Sementara waktu je, sekejap je lah. Ataupun kalau dia masih mengandung lagi kan, kita tak boleh kahwin dengan dia sebab dia dalam iddah. Bila dia bersalin je, awak boleh? Boleh kahwin dengan dia. Hidup, bukan. Perempuan wanita penzina yang belum bertaubat, kena tengok dia punya asal bahasa Arab. Kalau nak perempuan dia yang bertaubat, macam mana? Dia kena iklankan taubat dia dan nampak daripada hal keadaannya. Ya, maknanya dia bukan apa ni, perempuan jalan lah, nampak dia, dia dah jadi macam muslimat lah. Yang ni berakhlak macam akhlak muslimat. Okay. Kalau kita faham ni, lain semua boleh. Jadi awak kena betul-betul faham yang ini. Lepas tu awak jawab sendiri. Ada tak kat dalam list ni? Kalau tak ada, boleh. Sama ada awak ni masukkan dalam wallet ke, ataupun awak hafal lah. Senang, segi senang hafal. Kita belajar kan? Hafal ni. Pasal dia bahasa Indonesia, susah sikit. Kalau tak ada, awak hafal ayat tu lah. Ayat dalam Al-Quran semua ada kat dalam. Ayat tu dan berapa hadis, awak dah dapat semua yang diharamkan. Tapi dia punya teori dia adalah ada dua jenis. Satu yang diharamkan kerana keturunan, kerana nasab. Lagi satu diharamkan kerana kerana perkahwinan, kerana berbisanan. Tu ada dua. Ada tujuh, ada empat. Ini ada keterangan atau penyusuan. Ada penyusuan. Sebab itu ada ada hadis dia kan? Tak betul semua. Kita tinggal dengan kita pun. Betul kan? Kita pergi rumah isteri kita, anak perempuan tu ada kat rumah. Dia dah macam anak kita lah. Baik. Oleh kerana tanya macam pasal, kalau nak confirmkan kita faham ni ke tidak, sekarang, misalnya sekarang bapa ada dua isteri. Daripada setiap isteri tu ada anak. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Awak adalah anak daripada salah seorang isteri lah. Sebab bapa awak ada dua isteri kan. Okey. Ni nak kena pakai pen eh. Jadi gini aja. Ini untuk, inilah perempuan eh. Jadi kalau dia ada dua, okey, daripada ni ada anak, ada anak, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Okey. Boleh tak anak lelaki yang ini kahwin dengan anak perempuan yang ini, anak perempuan ni kahwin dengan anak lelaki ni? Ha? Adik-beradik kata bapa. Ah, okey. Tak boleh kan? Kalau dia sama bapa, sama bapa, apa adik-beradik jenis adik-beradik, tak boleh kan? Taruhlah sekarang anak ni dua bukan hasil daripada bapa kita. Dia kahwin dengan orang lain, dia dapat anak, dia kahwin dengan ni. Okey. Okey. Sekarang boleh atau tak boleh? Ibu perempuan tu bukan mak kita lah. Yang ini? Ha. Mak tiri? Mak, mak kita yang ini? Ya. Ha. Jadi ni siapa ni? Ni boleh tak ni? Bapak dia yang tak boleh kahwin dengan yang ini. Sebab dia dah kahwin dengan dia dah subuh. Dia dia tak ada kena-mengena. Cek balik list. Lain bapak, lain mak. Lain bapak, lain mak. Jadi isteri kepada bapak kita. Anak, isteri bapak kita. Jadi hukumnya boleh. Sebab tu yang cerita keluarga 69 tu kan. Boleh lah. Nanti cerita panjang kan yang itu. Jadi kalau yang sepupu semuanya tak ada kena-mengena memang. Sepupu tak ada kena-mengena. Dia tak ada masuk dalam list ni, jadi dia boleh. Sepupu adalah anak kepada adik ataupun abang bapak kita misalnya kan. Dia bukan mahram. Sepupu memang bukan mahram. Memang boleh kahwin. Ha? lagi jauh. Jadi bila katakan mahram ni, maknanya yang kata orang tu kalau istilah bahasa Melayu apa, batal sembahyang eh? Tak, yang mahram maknanya tak batal sembahyang. Yang tak batal sembahyang itu dalam istilah. Tapi maksud dia adalah yang tak boleh kahwin. Mahram tu maknanya yang diharamkan kita kahwin dengannya. Itu maksud dia. Bukan muhrim. Tapi bahasa Melayu muhrim. Jadi ada keliru. Muhrim maknanya orang yang dalam ihram. Ahrama yuhrimu ihram. Kalau mahram, yang diharamkan kita berkahwin dengannya. Jadi beza mahram. Adik beradik kepada nenek kita. First kali boleh kahwin, tak boleh kahwin dengan adik beradik nenek kita. Kenapa dia masuk kat mana? Ibu bukan. Dia dari nasab. Dia nasab. Dia bukan pasal perkahwinan. Saudara wanita. Saya si ibu bukan. Adik-beradik kepada okay. Bibi daripada garis saya, makcik. Okay. Betul. Ada soalan lain? Ada lagi? Pening? Ya, dia okey, baca dah. Okey, pergi kepada hadis bab, hadis berikutnya. Hadis ni ada ada lagi apa ni, tambahan eh? Ataupun menguatkan lagi yang kita cakap tadi lah. Asal dia semua kat dalam surah Nisa tu. Sampai habis tu, yang start daripada hurimat alaikum ummahatukum, itu hampir semuanya, tapi bukan semuanya. Yang lain daripada hadis. Hadis ke-300 An Ummi Habibah bint Abi Sufyan annaha qalat ya Rasulullah inkih ukhti bint Abi Sufyan faqal aw tuhibbina dhalik faqultu na'am lastu lakka bimukhliyah wa ahabbu man sharakani fi khairin ukhti faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna dhalika la yahillu li قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. Artinya dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah binti Abi Sufyan adalah anak kepada Abu Sufyan. Jadi dia adik-beradik kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan seterusnya. Jadi Abu Sufyan tu anak dia, Nabi SAW kahwin dengan anaknya. Jadi hubungan kekeluargaan tu dengan Nabi SAW tu erat. Sebab ada orang yang hentamnya apa ni kerajaan Muawiyah, Umayyah dan sebagainya. Nabi SAW kahwin dengan adik kepada Muawiyah, anak kepada Abu Sufyan. Baik, jadi dia isteri Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, nikahilah saudaraku saudara wanita, saudaraku wanita. Ini susah eh. Ini taruhlah kalau kakak senang eh. Jadi kahwinilah dengan adik perempuanku, puteri Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah engkau menyukai hal demikian? Okey, kenapa Nabi SAW tanya? Sebab isterinya suruh dia kahwin lagi satu. Tak kira lah siapa tu. Orang perempuan suruh suaminya kahwin lagi satu. Jadi Nabi SAW tanya lagi sekali, betul ke kau sukai demikian? Kerana memang yang diketahui ramai bahawa orang wanita mempunyai apa? Ghairah ataupun cemburu yang amat sangat terhadap apa ni? Terhadap madu ni. Eh, hatta isteri-isteri Rasulullah SAW sendiri pun, Aisyah radhiyallahu anha pun, pun ada sifat cemburu tu. Tu memang ada dalam sifat wanita, bukan satu sifat yang tercela lah. Memang ada. Jadi hairan Nabi SAW, dia bertanya, betul kau suka demikian? Dia menjawab, ini Ummu Habibah menjawab, ya, aku tidak, ini terjemahan tak tepat, bukan aku tidak merasa keberatan terhadap engkau. Lastu laka bimukhliyah, maknanya aku ni bukan isterimu sendiri saja, bukan aku seorang saja isteri engkau. Nabi SAW ada banyak, ada ramai isteri. Jadi aku ni dah memang-memang ada madu, betul tak? Okay, itu maksud dia. Dan orang yang paling aku suka untuk berkongsi denganku dalam kebaikan adalah saudariku sendiri, yakni adik perempuanku sendiri. Jadi kalaulah ada orang yang nak jadi madu, memang dah tak boleh lari daripada demikian, maka yang paling aku suka nak kongsi kebaikan ni adalah dengan adik perempuanku. Okey, dengan adik perempuan aku. Lalu Nabi SAW bersabda, inna zalika la yahillu li. Sesungguhnya demikian itu tidak diperbolehkan bagiku. Jadi tidak boleh kahwin dengan adik dia. Jadi ini kenapa ni? Ini menunjukkan bahawa tadi kat dalam Al-Quran ada kan, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dalam Quran ada, dan diharamkan atas kamu mengumpulkan antara dua adik-beradik dalam berkahwin. Jadi menunjukkan dua perkara. Sama ada Ummu Habibah ni tak tahu tentang ayat Quran tersebut. Ayat tu dah turun tetapi dia terlupa ataupun tak tahu tentang ayat tersebut. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, hadis ini berlaku sebelum turun ayat. Sebelum turun ayat, kan? Sebab tu dia offer, dia tawarkan adik perempuannya. Ataupun kemungkinan ketiga. Apa kemungkinan ketiga? Satu kemungkinan apa? Ayat ni dah turun tapi Ummu Habibah dia tidak tahu tentang ayat ni. Kedua, ayat ni belum turun jadi dia tak tahulah. Yang ketiga, kemungkinan ketiga. Ha? Ayat ni dah turun, dia tahu tentang ayat ni. Tetapi kenapa dia minta juga lawan ayat tersebut ke? Apa agaknya? Mana orang boleh testing-testing Nabi SAW ni hukum. Yang ayat turun umum, tetapi para sahabat tahu bahawa banyak kali ada pengkhususan untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Jadi mungkin dirasakan atau disangkakan bahawa Nabi SAW boleh kalau nak combinekan antara adik-beradik. Mungkin lah, dia tak tahu ayat tu turun tapi dia takwilkan bahawa kalau untuk Nabi SAW boleh. Dan dia pula ada kehendakkan apa? Ada kehendak demikian kan? Dia nak apa ni? Kongsi dengan adik dia, dia nak kongsi suami dengan adik dia. Jadi itu kemungkinan, tiga kemungkinan ulama jawab. Dan yang terakhir ni nampaknya tepat, lebih-lebih anu. Sebab satu apa ni, isteri yang misalkan tak tahu tentang ayat ayat Quran tu pun jauh juga, walaupun mungkin tapi jauh. Lagi satu, hadis ini turun sebelum ayat turun, ayat tu turun, itu pun agak jauh juga, mungkin tapi agak jauh juga. Sebab ada nanti selepas itu Nabi SAW sebutkan, ada apa ni, ada dia punya lafaz tu, eh, sebab Nabi ada sebutkan tu, innaha illam takun rabibati fi hijri. Dia pakai ayat Quran, dia pakai ayat Quran menunjukkan bahawa ayat tu dah turun lah, ayat tu dah turun. Baik. Okay. Jadi Nabi SAW, itu tidak halal bagi aku. Balik kepada ayat Quran, eh. Kemudian Ummu Habibah berkata, kami mendengar, kami diceritakan bahawa engkau hendak menikah dengan anak perempuan Abu Salamah. Anak perempuan Abu Salamah. Jadi ni kabar angin bahawa Nabi SAW nak kahwin dengan anak perempuan Abu Salamah. Nabi SAW bertanya, anak perempuan Ummu Salamah, samalah anak perempuan Abu Salamah dengan anak perempuan Ummu Salamah, sama kan? Abu maknanya bapa Salamah, Ummu maknanya mak Salamah, samalah juga, dua-dua anak, anak dua-dua lah. Jadi Nabi SAW tanya untuk kepastian, puteri Ummu Salamah. Aku berkata, yakni Ummu Habibah berkata, ya. Lalu Nabi SAW bersabda, sekiranya dia bukan anak tiriku yang kubesarkan di dalam rumahku, dia tetap saja tidak halal bagiku. Jadi sebab pertama, Nabi SAW tak boleh kahwin dengan anak perempuan Abu Salamah. Kenapa? Sebab Ummu Salamah adalah isteri Nabi SAW. Dia bukan anak Nabi SAW, tapi dia adalah anak tiri, anak tiri Nabi SAW. Sekali lagi, ini mengikut apa? Mengikut Al-Quran lah. Al-Quran tak benarkan kan? Jadi tak boleh. Kata-kata Rasulullah SAW, yang kubesarkan di dalam rumahku, yang kubesarkan di dalam rumahku, adakah mesti apabila anak tiri ni yang tak boleh kita kahwin ni adalah apabila dia tinggal kat rumah kita? Kalau dia tinggal kat rumah lain, boleh tak kita kahwin dengan dia? Anak perempuan isteri kita, bukan anak kita lah, anak perempuan isteri kita, dia tak tinggal dengan kita, dia tak besar dengan kita, dia tahu-tahu je dah besar misalnya, boleh tak kita kahwin dengan dia? Tak boleh. Jadi dia tak ada mafhum mukhalafah, tak ada mafhum mukhalafah kat situ. Cuma Allah sebutkan tentang anak-anak itiri ni, dia tinggal, dia besar kat rumah kita, kerana apa? Kerana itulah yang yang biasa, yang biasa. Dia dah jadi macam anak awak sendiri. Kerana kebanyakan kali bila kita kahwin dengan seorang wanita tu, anak dia masih kecil, dia tinggal dengan kita dan sebagainya, macam anak perempuan kita, macam nak boleh kahwin dengan dengan dia. Tapi tak bermakna kalau dia tak tinggal dengan kita, kita boleh kahwin dengannya. Baik. Dia contohnya seperti bila Allah kata apa? Wala ta'kulu amwalal yatama. Janganlah kamu makan harta anak yatim. Jadi yang diharamkan apa dia? Makan harta anak yatim. Jadi kalau minum minuman anak yatim, boleh ke? Secara haram, secara anaknya. Pakai pakaian anak yatim, boleh ke? Ikut zahir ayat, boleh ke? Tak boleh. Tak, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu tak ada mafhum dia. Dia cuma disebutkan itu yang paling banyak orang buat. Orang selalu makan harta orang lain kan? Betul? Jadi kat sini juga bila dikatakan ini sebab tu ada khilaf tentang apa ni, pengharaman babi kan. Jadi disebutkan babi tu bukan babinya, disebutkan daging babi kan, au lahma khinzir. Jarangkan kamu makan gini-gini bangkai lebuk-lebuk, darah dan seterusnya, dan juga daging babi. Kalau bukan daging dia boleh lah, bulu dia boleh ke, dan sebagainya dan sebagainya. Mafhum mukhalafah. Sudah pernah bahaskan tentang ni. Jadi semuanya sekali tak boleh. Daging dimasukkan kat situ adalah yang kebanyakannya, selalunya yang ghalib dia adalah makan dagingnya. Bukan dagingnya saja yang haram, lain lain boleh. Baik. Terus itu satu sebab Nabi SAW tak boleh kahwin dengan anak Abu Salamah kerana dia anak tiri Nabi SAW. Yang kedua, dia juga anak saudara susuanku. Anak saudara susuanku. Kerana aku, yakni Nabi SAW dan Abu Salamah, sama-sama telah menyusu kepada Tuwaibah. Jadi Nabi SAW mempunyai adik-beradik susuan. Siapa nama dia? Abu Salamah. Jadi Abu Salamah adalah adik-beradik. Anak kepada adik kita boleh kita kahwin ke? Anak saudara kita? Tak boleh. Jadi apa yang diharamkan kerana nasab, kerana turunan, juga diharamkan kerana kerana susuan. Sama. Baik. Jadi tu khabar angin lah. Tak mungkin Nabi SAW nak kahwin dengan anaknya Abu Salamah kerana dua sebab. Kemudian berkata Nabi SAW lagi, fala ta'ribna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Kerana itu janganlah engkau menawarkan lagi kepadaku puteri-puteri kalian dan ataupun saudara-saudara wanita kalian. Jadi isteri Nabi SAW, Nabi SAW larang untuk tawarkan anak anak perempuan mereka ataupun saudara perempuan mereka. Okey. Jadi itu semua haram atas kita. Jadi menunjukkan seseorang tu mesti faqih, mesti ada ilmu dalam fiqih ni lah. Mesti tahu siapa yang dia boleh kahwin dan siapa yang tidak boleh dia berkahwin dengannya. Kata Urwah, Urwah radhiyallahu an. Urwah adalah seorang sahabat Urwah bin Abi Zubair. Urwah Ibnu Zubair. Urwah Ibnu Zubair adalah seorang sahabat. Dia berkata, Tuwaibah, Tuwaibah ni perempuan, adalah budak Abu Lahab. Budak maknanya hamba budak dalam bahasa Indonesia artinya hamba. Hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab siapa semua orang kenal kan? Musuh Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab pernah memerdekakan Tuwaibah. Abu Lahab pernah memerdekakan Tuwaibah. Lalu dia menyusukan Nabi SAW. Wassalam. Dia adalah hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab bebaskan dia dan Tuwaibah ni menyusukan Nabi SAW. Ketika Abu Lahab hendak meninggal, sebahagian keluarganya melihatnya dalam mimpi. Kalau cakap melihatnya tak cukup, kena cakap melihatnya dalam mimpi. Uriyahu maknahu, maknanya dalam mimpi. Ini semua penting . Ketika Abu Lahab dah meninggal, sebahagian kan sesudah kalian. Tak ada satu kebaikan pun yang aku jumpa, hanya saja aku pernah disusuk. Aku pernah, ini terjemah tak betul. Hanya saja aku diberi minum. Aku diberi minum. Aku diberi minum daripada jariku ini kerana aku telah disebabkan aku telah memerdekakan Tuwaibah. Banyak terjemahannya salah. Jadi Tuwaibah ni, kata Urwah, salah seorang daripada keluarganya mimpi. Abu Lahab dah meninggal dunia lah. Abu Lahab meninggal dunia. Jadi mereka nampak dalam mimpi, dalam keadaan dia, Abu Lahab dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah dan sebagainya, dalam keadaan diseksa lah. Lalu dia tanya, apa yang kau jumpa setelah kau mati ni? Abu Lahab kata, aku tak jumpa sesuatu baik pun. Tak ada benda baik pun aku jumpa. Semuanya keburukan, semuanya azab. Melainkan aku diberi minum daripada salah satu daripada jariku. Dia mengikut riwayat lain, salah satu daripada jari ni dapat air sikit aja, setitik aja. Setiap hari Senin, dalam riwayat lain juga, setiap hari Senin. Kerana apa? Kerana dia pernah memerdekakan Suwaibah. Kenapa dia merdekakan Suwaibah? Kerana apabila Nabi SAW dilahirkan, apabila Nabi SAW dilahirkan, berita gembira itu dia beritahu kepada orang ramai. Antaranya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik kepada Nabi SAW. Apabila dia dengar akan kelahiran Nabi SAW, dia pun gembira. Lalu dia merdekakan Suwaibah. Suwaibah tu hamba dia. Jadi bila dia mati kan, yang dia dapat manfaat daripada kebaikannya, iaitu dia dapat minum sikit aja daripada jarinya, dapat seluk sikit air daripada jarinya setiap hari Senin ajalah, sekejap. Lain semua seksa, dia masuk neraka tapi dapat kebaikan sedikit. Okey. Jadi oleh kerana kita dah sampai kat sini, kita kena sebutkan tentang hadis ini. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, melainkan yang kat bawah tadi. Urwah berkata sampai habis tu, itu hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja. Dalam riwayat Muslim tak ada. Jadi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada awal sampai kepada Urwah berkata, itu dikeluarkan oleh siapa? Imam Bukhari saja. Baik. Kalau zahir daripada riwayat ni menunjukkan bahawa apa dia? So, apa kita boleh dapat daripada riwayat ni? Hukum apa kita boleh dapat? Bahawa orang kafir masuk neraka. Itu pertama sekali lah. Orang kafir yang musuhkan Nabi SAW masuk neraka. Sebab Abu Lahab masuk neraka kan? Dalam riwayat ni. Lagi apa? Orang kafir boleh dapat keringanan daripada azab neraka jika apa? Jika dia ada amal baik. Umum lah, apa saja amal baik. Antaranya apa? Membebaskan hamba. Membebaskan hamba. Dan kalau kita nak tambah lagi, kalau nak tambah lagi lah, orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, lepas tu buat amal baik pada hari kelahiran Nabi SAW, dia akan diringankan daripada azab neraka. Jadi ini dalil untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Dan ia dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ada kat dalam sahih Bukhari. Yang kita pun baca juga. So bagaimana? Pernah dengar kan? Kalau saya pernah dengar, pernah dengar. Kalau orang yang tak pernah dengar, kalau dah dengar, rasa tak ya juga. Sahih Bukhari check ada pula eh. Baik. Pertama sekali kalau kita lihat dalam Quran, kata sebaliknya. Dalam Quran kata sebaliknya. Orang kafir dalam Al-Quran mengatakan orang kafir ni kalau mati, semua amalan baiknya jadi debu berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan apa yang amalan-amalan mereka yang mereka telah amalkan pada hari kiamat ni, orang kafir lah, lalu kami jadikan dia debu berterbangan. Begitu juga dalam surah Al-Ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dan wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, khashi'ah, khusyuk, takut. Amilatun nasibah, dia telah beramal amalan yang berat dan banyak dan susah payah. Tasla naran hamiyah, dia masuk api yang bernyala. Dia tak guna amalan orang kafir pada hari kiamat. Ini semua ayat-ayat yang qat'i muhkam. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Orang kafir semua masuk neraka khalidina fiha dan sebagainya, takkan keluar dan sebagainya. La yukhaffafu anhum. Contohnya dalam surah Az-Zukhruf, Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sesungguhnya orang-orang yang durjana ni, al-mujrimin, mereka di dalam azab, fi azabi jahannam, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun, mereka kekal dalam azab, la yufattaru anhum, dan azab itu tidak akan dikurangkan, tidak akan berhenti-henti. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, dan mereka akan kekal kat dalamnya. Jadi menunjukkan bahawa amalan baik dia semua tidak ada manfaat baginya. Banyak ayat Quran. Jadi kita sekarang ni ada dua dalil yang bercanggah. Satu ayat Quran tadi dan satu hadis, hadis ini. Kalau kita ambil hadis ini saja, kita kena tolak ayat-ayat Quran yang lain tadi. Maknanya kita katakan amalan baik orang kafir tu dapat manfaat, dia dapat manfaat daripadanya. Kalau kita tak nak pakai hadis ni, kita pakai pada ayat Quran tu sajalah. Ataupun ada ke cara kita nak kompromikan? Kalau kita boleh kompromikan, kalau boleh kompromikan, kita cakap apa? Ini khas untuk siapa? Untuk Abu Lahab seorang saja. Untuk Abu Lahab seorang saja. Tetapi siapa yang mempelajari ilmu hadis, dia akan mendapati bahawa hadis ini ataupun kisah ini bukan hadis. Ini hadis ke ni? Walaupun dalam Sahih Bukhari, ini hadis ke bukan? Siapa yang cakap ni? Urwah, sahabat. Sahabat tak bohong. Awak tengok sanad dia, Urwah. Urwah eh. Sebelum Urwah siapa dia? Ahli keluarga, keluarga Abu Lahab. Siapa dia? Tak tahu. Boleh dipercayai ke? Tak boleh percayai. Orang Islam ke? Bukan orang Islam. Dan kemungkinan besar bukan orang Islam. Abu Lahab bukan orang Islam. Keluarga dia takkan semuanya Islam. Tak tahu siapa dia. Lepas tu, dia sepatutnya terbalik lah eh. Akhir kisah ni apa dia? Cakap ke? Mimpi. Mimpi. Okay. Dalam ilmu hadis, bolehkah ini dijadikan hujah? Pertama sekali, bukan daripada Nabi SAW. Kedua, dalam sanadnya orang yang kita tak tahu, bahkan orang kafir. Orang kafir kita tak boleh terima riwayat mereka. Yang ketiga, ia adalah berdasarkan kepada mimpi seseorang. Mimpi bukannya orang tu nampak betul-betul Abu Lahab. Mimpi, boleh tak orang tu mimpi dia katakan boleh jadi hujah, boleh jadi dalil nak apa ni, tolak Al-Quran? Tak boleh. Bila kita boleh pakai mimpi atau tak boleh pakai terus mimpi? Dah cakap kan kemarin, bila kita boleh pakai mimpi? Bila dia tidak bercanggah dengan syariat, dengan Al-Quran. Maknanya kalau dia mimpi, mimpi tu menunjukkan bahawa orang kafir tu kena azab, okey lah, kita terima. Ataupun dalam mimpi tu ada apa ni, perintah untuk solat. Ataupun ada cerita nampak orang apa ni, orang baik ni, orang yang selalu solat ni dapat nikmat kat syurga. Kita pakai tak? Kita pakai lah. Kalau dia tak bercanggah kan dengan syariat. Sekarang dia telah bercanggah dengan syariat. Kemudian dia yang mimpi daripada orang yang kafir. Bagaimana orang boleh berhujah dengan hadis ini ataupun kisah ini semata-mata kerana di dalam Sahih Bukhari. Jadi ini satu penipuan lah sebenarnya. Tertipukan orang ramai, orang nak berhujah menunjukkan membolehnya maulid Nabi dengan hadis ni. Dia kata ni kat dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari cuma riwayatkan aja. Dan ni bukan hadis. Tak semestinya sahih. Kalau sahih pun tak ada hujah. Kalau sahih pun tak ada hujahnya kat situ. Baik. Ada satu hadis yang sahih di mana seorang kafir diringankan azabnya. Hadis apa? Hadis Abu Talib. Hadis Abu Talib, pakcik Nabi SAW, yang kita baca dalam Sahih Muslim kan. Bila dia nak meninggal dunia, Nabi SAW ziarah dia, suruh dia kata la ilaha illallah, dia tak nak malu kan. Jadi dia mati dalam agama Abdul Muttalib, yang ni agama jahiliyah. Nabi SAW katakan bahawa Abu Talib ni bila meninggal dunia ni, bila dia masuk neraka, dia punya azab yang paling ringan sekali. Dia pakai selipar api. Selipar dia api tu panas dia sampai satu badan lah. Selipar dia selipar api. Itu azab yang paling ringan untuk ahli neraka. Dan macam itu selama-lamanya. Tak dapat air, tak dapat apa, tak dapat. Itu yang paling ringan. Tapi itu dah teruk sangat lah. Kenapa? Kerana dia bantu Nabi SAW dan sebagainya. Jadi hadis ni, uraikan hadis ni sahih, kita katakan ini untuk siapa? Untuk Abu Talib seorang saja. Untuk Abu Talib seorang. Ah, dia kalau pakai tu dia akan muka bergelegak kepala dia, otak dia. Jadi kerana hadis tu sahih, kita terima lah. Dan kita cakap tu untuk Abu Talib seorang. Baik. Dia tak boleh panjang-panjang tentang apa ni, tentang hukum maulid ni. Kerana selain daripada ini, kita ada apa lagi? Kita ada amalan sahabat, kita ada amalan tabi'in, kita ada amalan ulama' semuanya. Beratusan tahun tak pernah seorang pun yang gunakan hadis ni untuk menyambut maulid. Termasuk Imam Bukhari sendiri yang riwayatkan ni, tak pernah buat maulid, tak pernah dengar pun maulid ni, melainkan beratus-ratusan tahun selepas itu. Dia tak ada hujah. Kalau kita dah boleh istimbatkan dari sini, kita nampak ni, maknanya kita katakan orang-orang tu semuanya tak nampak lah. Kita lagi pandai. Itu yang kita takut eh, bila kita dakwa kan, kita lagi pandai daripada ulama-ulama semua ni. Baik. Ya. Yeah. Kadang yang guna ni, yang hujah tak berjumpa, kenapa Imam Bukhari ni apa jawapannya? Ini nak terangkan tentang Fuaibah tu siapa. Dan tak, cara Imam Bukhari tulis, dia kalau ada riwayat, dia bawa riwayat. Dia ada riwayat, dia bawa riwayat. Tadi kan ada Fuaibah tu, Suhaibah ni, jadi dia bawakan tentang Suhaibah tu siapa. Nak sebutkan Suhaibah tu siapa, dia yang tulis, dia tak suka. Dia kalau boleh semuanya riwayat. Jadi dia dapat daripada Urwah dapat daripada sini, dapat sini ni, bahawa oh, dia pernah susukan Nabi SAW. Jadi ni buktilah ni, dia pernah susukan Nabi SAW. Tapi sebenarnya ikut sejarah ikut sejarah saya tak ingat, kemarin saya ada ceritakan tentang apa ni, Abu Lahab dengan Suhaibah ni. Dia sebenarnya kisah ini pun tidak benar. Kisah bahawa Abu Lahab bebaskan Suhaibah apabila Nabi SAW dilahirkan, tak benar. Dia bebaskan Suhaibah berapa tahun selepas itu, bahkan berapa puluh tahun selepas itu baru dia bebaskan. Jadi maknanya tak boleh jadi hujah. Yang itu kita dapat daripada Fathul Bari ya, daripada Isabah, daripada Ibn Hajar. Baik. Hadis ni kerana menangkan tentang wanita-wanita yang dilarang kita berkahwin dengannya. Jadi ada kat dalam hadis ni, kita ulang balik, adalah siapa? Adik ataupun kakak kepada isteri kita, tak boleh kahwin. Tapi kita dah faham, untuk sementara waktu. Yang kedua adalah anak tiri kita, anak tiri kita, ini anak isteri kita, dan juga anak saudara kita. Anak saudara kita pun tak boleh kita kahwin dengannya, anak saudara kita. Kerana apa? Yang ini susuan kan, jadi anak saudara kita pun tak boleh lah. Jadi ini yang ada kat dalam hadis berkenaan dengan wanita yang dilari nikahi. Satu masalah tentang susuan. Bilakah susuan tu mengharamkan? Bilakah susuan tu mengharamkan yang membuatkan kita boleh kahwin dengan dengannya? Ha? Dia ada macam-macam kat sini. Kalau pertama tentang umur orang yang menyusu tu, orang yang menyusu, ada had tak? Mestikah dia bayi lagi? Ataupun dah besar pun, kalau dia minum susu perempuan ni, terus perempuan ni jadi mak susuan je? Tak, umur budak tu, adakah dia mesti bayi, ada had tertentu? Ataupun kalau umur dia 40 tahun misalnya, dia minum susu, masuk dalam botol dia minum susu misalnya kan, dia minum susu seorang perempuan tu, perempuan tu jadi mak susuan dia? Mesti sebelum balik 14 tahun, 15 tahun. Sebenarnya ada khilaf antara ulama, tapi insyaAllah pendekkan cerita eh. Yang benar adalah selagi dia masih kecil 2 tahun, di mana susu tu apa ni memberikan tenaga baginya, menumbuhkan daging dan sebagainya. Maknanya ada kesan demikian. Sebab kalau kita dah besar kita minum susu, tak dia tak memberikan kesan demikian. Dia untuk budak lah. Jadi yang dapat memberi kesan haram tu adalah budak. Ada khilaf dalam masalah ini. Tapi kalau ikut Quran 2 tahun lah. Jadi budak 2 tahun. Budak lepas 2 tahun kalau dia minum susu pun tak menjadilah, tak jadi haram. Jadi kalau apa ni yang ibu susun kita, anak perempuan yang tak dikawin. Lain semua hukum dia sama macam nasab, macam keturunan. Kerana ada hadis diharamkan disebabkan susuan, apa yang diharamkan disebabkan nasab keturunan. Jadi adik-beradik dia dan sebagainya. Tapi untuk kita je lah, yang susu tu saja yang kena, yang lain tak ada apa-apa. Baik. Yang kedua, masalah kedua ni, bila kan kita cakap tadi, berapa kali susuan? Sekali teguk ke? Sekali sedutan ke? 2 kali ke? 3 kali ke? 5 kali ke? 10 kali? 100 kali? Berapa banyak? 7 lah. Ada khilaf juga. Ada kata asal sedut aja setitik pun dah jadi ibu susuan. Sengaja ke, dipaksa ke, dia buka mulut, dia ginikan dia kan, habis jadi budak susuan. Itu ada masalah dia lah. Ini ikut zahir aja dalam Quran kan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu. Dia tak sebutkan macam mana. Ada kata 3 kali, ada kata 5 kali. Yang paling benar adalah yang 5 kali, kerana itu adalah hadis Aisyah. Dia katakan yang 3 kali semua dah mansuh. Dulu 3 kali, sekarang 5 kali. Jadi yang benarnya 5 kali. Hadis itu hadis sahih. Jadi 5 kali susuan. Ada perempuan, kalau anak perempuan, anak diri, perempuan yang dah balik, apa dia harus menjaga aurat di depan bapa dirinya? Tak ada aurat. Tak perlu. Pasal dia haram kahwin selama-lamanya. Yang ada aurat ni yang sementara. Sebab anytime besok pun boleh jadi dia boleh kahwin dengan dia kan? Anak angkat memang tak ada keturunan, tak ada hubungan langsung. Itu ada aurat. Tak ada aurat. Anak tiri tak ada. Yang nanti ni macam anak biasa lah, dia tak boleh kahwin dengan dia. Cuma pastikan lah kalau dia ada anak lain, kan yang macam gini, anak dia dengan anak yang lagi satu tu bukan mahram. Jadi ada aurat. Ha, jadi salam-salam semuanya, jangan dia dengan ni adik-beradik lain, eh, tak boleh. Baik. Jadi satu, kata ulama, syarat dia budak tu mesti 2 tahun ke bawah. Yang kedua, mesti minum susu sebanyak 5 kali sedutan. 5 kali sedutan. Dengan apa cara sekalipun, eh? 5 kali sedutan atau 5 kali itu berhasilan. Bukan 5 kali tegur lah. Ha. Itu pun ada khilaf, baru saya teringat. Sekali susuan, artinya kata ulama, bila budak tu stop sendiri, lepas tu dia minum lagi, dah kira satu lah. Yang second one tu dah kira 2. Tak semestinya lepaskan, nak susu ambil lagi sekali, tak semestinya. Ha, itu dah kira satu susuan. Masalah ni panjang. Masalah ni panjang. Kerana ni ada kena dengan keturunan dan sebagainya. Tetapi yang penting sekali, apa hukum menyusukan orang lain? Ikut sunnah Nabi itu sunnah kah? Kita kasih anak kita, orang lain susu, bukan isteri kita. Itu bagus ke tak bagus ke? Apa hukum dia? Sunnah kah? Sebab Nabi SAW dia susu daripada orang lain. Ini bukan sunnah. Tak semua yang Nabi buat sunnah ni antaranya. Kan? Nabi kahwin umur berapa tahun? 25 tahun. Jadi sunnah lah kahwin umur 25 tahun. Kan? Ha. Jadi kena faham antara sunnah, sunnah Rasulullah SAW dengan sunnah betul. Ha. Yang sunnah adat. Sebab tu ada sunnah adat dengan bukan sunnah adat. Itu masuk dalam pakaian dan sebagainya. Pakai tungkat ke, pakai slipper ke dan sebagainya. Pakai sarban dan seterusnya. Dia bukan sunnah. Sunnah-sunnah tu. Dia sunnah adat. Memang macam gitu. Jadi kita cuma dapat jika ada, jika ada niat. Kita dapat pahala bila kita ada, ada niat. Niat nak ikut Nabi SAW. Sayang Nabi SAW, kita dapat niat tu. Niat mutabaah, ta'asih. Tapi kalau untuk gitu-gitu je, tak dapat pahala sunatnya. Tak dapat pahala sunatnya. Baik. Itu untuk yang untuk susuan, eh, untuk susuan. Kenapa kita katakan umur dia mesti 2 tahun ke bawah? Kerana dalam mazhab, satu mazhab, mazhab bin Hazm, mazhab Zahiri, dia katakan tak kira umur. Asal dia minum susu perempuan tu je, perempuan tu jadi ibu susuannya, dia jadi anak susuan ibu tersebut, termasuk suami dengan isteri. Ini pasal ulama cakap, saya cakap lah. Dia kata macam itu. Dan ulama pun bila bila datang masalah ni, dia akan sebutkan khilaf tentang ni. Jadi kalau suami isap isteri punya isap ni susu isteri aja, dia punya pernikahan telah batal. Pendapat siapa? Ibnu Hazm. Jadi itu balik kepada masing-masing. Jadi ulama mengatakan untuk berhati-hati, kerana nak keluar daripada khilaf, janganlah buat macam tu. Itu je lah. Allahu a'lam. Ya. Yeah. Jadi wanita itu sedang berlangsung. Tak ada, tak ada. Sebab macam ini, misal kata seorang lelaki ni dia kahwin 2 lah, salah satu daripadanya dah besar lah, salah satu daripadanya budak kecil lagi umur 2 tahun, boleh tak kahwin dengan budak umur 2 tahun? Ha? Tak boleh. Lelaki kahwin dengan umur, apa ni, perempuan umur 2 tahun belum balik, boleh tak? Kenapa tak boleh? Dalil? Ah, tak boleh, setubuh je lah. Nabi SAW kahwin dengan Aisyah umur dia baru 9 tahun. 6 tahun, salah, 6 tahun. 6 tahun. dia bersetubuh dengan Aisyah bila dia umur 9 tahun. Jadi boleh kahwin dengan under, kalau kita underage dalam Islam tak ada underage. Ha. Cuma tak boleh setubuh saja. Jadi jangan salah faham eh, orang bukan Islam faham macam itu. Baik, sekarang salah satu daripadanya baby lagi. Umur 2 tahun. Yang lagi satu dah dari dewasa lah. Kalau yang dah dewasa tu susukan isteri lagi satu yang baby lagi ni, apa jadi perkahwinan tu? Ha? Jadi ini kena draw kecil sikit lah eh. Ok ni baby. Ok ni baby 2 tahun 2 tahun umurnya. Ini dah dewasa. Ini menyusukan lah, dia ada anak. Ini belum ada anak lah. Sebab tak ada. Ada anak ke tak ada anak tak important eh. Jadi yang ini ni dia susukan dia ni. Isteri yang tua dia susukan isteri yang muda. Apa jadi? Pasal ada kat dalam kitab saya. Ini jadi anak. Kalau anak dia ni pun boleh kahwin dengan anak tak? Jadi hukum dia fasakh. Sebab tu ulama kata kalau cara nak habiskan dia madu dia susukan. Betul atau tak betul? 2 tahun kan? 2 tahun 5 kali susuan habis lah. Memang hukum dia macam itu, fasakh terus. Sebab dia dah jadi anak susuan dia. Dia isteri dan anak susuan. Ada niat ada main peranan tak dalam ni? Tak ada. Susuan tak ada niat. Orang itu Islam ke bukan Islam, itu mak susuan. Tak boleh buat apa-apa eh? Jadi hati-hati dalam masalah ni. Ya. Kalau wanita itu bersuami, kita tak tergaul dengan dia. Wanita itu bersuami, dia sudah bersuami. Ah. Dan kita menikahi. Oh tak boleh. Dalam Quran kata tak boleh. Ah. Dalam sini tak ada. Ah. Ayat dia selepas tu apa? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salat innallaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minan nisa. Dan juga yang diharamkan adalah wanita-wanita yang muhsanat. Muhsanat artinya yang telah berkahwin. Maksudnya dalam perkahwinan. Melainkan apa ni, hamba-hamba wanita kamu. Hamba-hamba wanita boleh lah, tak ada masalah. Kena baca lebih lagi. Ada dua ayat. Jadi isteri orang memang tak boleh kita kahwin. Okey, baik. Ada beberapa soalan, nampaknya kat sini je dah sampai berapa eh. Baik, kita baca kesimpulan hadis. Kesimpulan hadis muka surat 751. Pertama, pengharaman menikahi saudari isteri, yang ini adik-beradik perempuan isteri, dan hal itu tidak diperbolehkan. Itu yang terdapat daripada hadis tadi. Adik perempuan isteri kan, dia nak suruh kahwin dengan adik perempuan dia kan, tak boleh. Yang kedua, pengharaman menikahi anak tiri, iaitu puteri isteri yang sudah dicampuri, itu pun tak boleh juga. Yang ketiga, penyebutan rumah, itu tentang apa ni, yang tinggal kat rumah tu bukan merupakan sasaran tapi penyebutan maksud penghindaran. Jadi itu tak ada apa ni, tak ada kesan dia, tak ada hukum dia sama ada tinggal kat rumah kita ataupun tak tinggal kat rumah kita. Tetap tak boleh kahwin dengan anak tiri. Yang keempat, larangan menikahi puteri saudara susuan. Anak saudara susuan kita tak boleh berkahwin dengannya. Sebagaimana kita diharamkan berkahwin dengan anak saudara kita sendiri. Yang kelima, seorang mufti harus menyampaikan rincian fatwa jika ditanya tentang suatu masalah yang hukumnya berbeza-beza dengan perbezaan semua sisinya. Artinya, Nabi SAW boleh katakan dia tidak halal dan berhenti kat situ kan, tak payah nak terangkan kenapa kan. Dan kadang-kadang kenapa dia tu, sebab dia tu ada 2-3 sebab yang berbeza-beza. Jadi Nabi SAW buat apa? Dia terangkan semua sebab dia. Dia terangkan semua, dia perincikan dia semua sebab yang berbeza-beza untuk faedah orang yang bertanya. Apalagi terhadap okey, mufti harus mengarahkan penanya, bukan penanya, harus mengarahkan penanya dengan menjelaskan apa yang harus dipaparkan dan apa yang dapat diterima. Jadi dia kena guide orang yang bertanya tu. Apalagi terhadap orang yang memang harus dia arahkan, yang ini wajib dia arahkan dan dia bimbing, seperti anak dan isteri. Jadi bila dalam masalah orang yang bertanya tu ada macam-macam, ada orang biasa, ada yang anak ataupun isteri yang memang kita wajib ajar dia dan sebagainya. Jadi bila orang biasa kita jelaskan jugalah, tak mestinya in detail. Tapi kalau orang yang anak dan isteri yang berkaitan dengan perkara macam ni, kita lebih-lebih lagi ambil berat. Yang ketujuh, menurut zahirnya Ummu Habibah memahami pembolehan saudari isteri bagi Rasulullah SAW, kerana hal itu termasuk kekhususan bagi beliau. Jadi ini yang saya cakap kemungkinan yang ketiga. Kenapa dia tawarkan adik perempuannya kan? Jadi kemungkinan dia tahu tentang ayat Quran tersebut, tapi dia mungkin faham bahawa itu adalah satu pengkhususan saja. Satu pengkhususan, tak maksudnya itu satu benda yang umum, tapi Nabi SAW ada hukum yang khas. Yang demikian itu kerana tidak ada kias antara saudari isteri dan anak tiri. Jadi ni kita tak baca nanti pening, saya dah terangkan . Jadi itu kesimpulan tentang apa ni, hadis tersebut. Tak ada masalah dalam hadis inilah, tak ada masalah sebenarnya. Begitu dengan benda-benda yang disebutkan, wanita yang dilarang dinikahi dan sebagainya. Masalah dia adalah untuk mengamalkannya. Dan orang yang baca ni, sebab tu dia lihat lebih jauh daripada setakat hadis ni saja. Ini menunjukkan perhatian yang diberikan oleh syariat terhadap hukum hakam perkahwinan. Disuruh kahwin betul, tapi disuruh jaga dan sebagainya. Maknanya selain daripada perkahwinan tu, hukumnya haram berdosa, dosa yang amat besar. Adakah orang Islam sekarang ni mengambil iktibar dan menjalani hukum-hukum yang telah diperintahkan ini? Kedorang main sapu je, tak kira mana satu, dan tak kahwin dan melakukan maksiat. Jadi kalau kita lihat macam ini, dia punya hukum detail, ulama hafal, ulama syarahkan, sebutkan dalam hadis dan sebagainya dia. Kemudian hukumnya diperincikan satu persatu dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kita sebagai orang Islam untuk amalkan. Tapi berapa ramai yang belajar bab ini? Tak ramai. Masih lagi yang tertanya-tanya tentang kahwin sepupu boleh ke tidak, tentang ini boleh ke tidak, yang ini mahram ke tidak, ini atau itu. Yang tanya tu bagus, satu sifat yang terpuji. Yang tak tanya, habis yang main salam semuanya, bukan salam, yang berkhaluat lagi, yang berbual lagi, yang seterusnya berjalan sama-sama. Bukan berkhaluat, berkhaluat maknanya khaluat dalam satu bilik sendiri-sendiri kan. Yang ini tak berkhaluat, depan orang ramai dia, dia jalan dengan bukan mahramnya. Baik. Ada soalan? Jadi itu satu yang harus kita, inilah kita nasihatkan mereka ni untuk lihat kembali tentang apa ni, hukum-hukum Islam ni, dan jangan diambil remeh, jangan diambil remeh. Allahu a'lam bissawab. Ya. Yeah. Itu yang list pun yang dilarang nikah dengan waktu tertentu. Itu list dah komplit, ada orang ada lagi. Dari mana dia dapat ini yang aku sampai 6 orang? Okey. Wanita-wanita dilarang dinikahi hingga waktu tertentu. Okey, dia sebutkan kat sini kan? Ada hadis dia ada pun. Bagaimana dia dapat ni dalil dia? Kemudian yang ni dah komplit atau belum? Ada lagi ke dah komplit? Sepatutnya dah komplit lah. Dah tak ada lagi. Ada hadis lain tentang ni? Tak ada. Dah komplit lah. Saudara wanita isteri, okey. Itu dalam apa ni, dalam Quran juga. Itu semua dah ada. Wanita penzina yang belum bertaubat ni, ini untuk mazhab Imam Ahmad. Ah, tu nak ingatkan lah, wanita penzina kita tak boleh kahwin dengan orang yang telah berzina melainkan setelah dia bertaubat. Itu pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama lain lah. Tapi jumhur kata boleh. Mazhab Syafi'i kata boleh. Minggu lepas dah sebutkan kan tentang seorang yang telah berzina dengan seorang wanita lain lepas tu dia kahwin. Kalau mazhab Imam Hanbali, dia kata tak boleh, haram, tak sah. Sebab apa? Dia masih penzina, dia ni pun masih penzina, dia tak boleh kahwin. Jadi yang boleh kita kahwin adalah apabila dia telah bertaubat. Dan kemudian ada masalah lain tentang iddah dia. Kalau dia bersalin, kalau dia apa ni hamil, kena tunggu sampai dia sampai keluarkan, sampai bersalin, baru boleh kahwin sebenarnya. Bukan waktu tu baru apa ni dah kahwin, kerana mesti ada iddah. Kalau tidak, setidak-tidaknya pun kalau dia tak hamil, dia kena tunggu sampai satu kali suci, satu kali haid. Itu yang disebutkan dalam mazhab Imam Ahmad. Allahu a'lam bishawab. Ya, tak soalan terhenti kat sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.